السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سيرمتي، kita lanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah fi Ahwal Al-Akhirah oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sampai pada pembahasan berikutnya, bab minhu wa bayanu qawlihi ta'ala likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nun yughni. Bab masih berkait dengan bab yang sebelumnya dan penjelasan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni, pada hari itu setiap orang memiliki urusan sendiri-sendiri. Sya'nun yughni, urusan yang yughnihi an kulli syai', yughnihi an kulli syai', maknanya menyibukkan dia dari segala sesuatu, artinya sudah enggak mikir yang lainnya kecuali satu itu saja. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda menyampaikan berita mahsyar dalam hadis yang sudah pernah kita baca, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla, bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum dikhitan. Qultu, saya katakan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala wa ardhaha, seorang sahabiyah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang zakiyah, yang cerdas dan suci bersih dari tuduhan-tuduhan mereka-mereka yang menuduh Aisyah dengan segala macam kejelekan radhiyallahu ta'ala anha. Karena cerdasnya beliau bertanya, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an, ya Rasulullah, laki-laki dan wanita semuanya dikumpulkan dalam keadaan mereka tidak berpakaian. Yanzur ba'duhum ila ba'd. Kalau begitu mereka akan melihat sebagian terhadap sebagian yang lain. Akan melihat aurat sebagian yang lainnya. Qal, Nabi bersabda, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzara ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, sesungguhnya urusannya lebih dahsyat daripada untuk melihat seseorang pada orang yang lain. Artinya karena urusan yang dahsyat, karena urusan yang menyibukkan dia dari segala sesuatu, karena urusan yang sangat-sangat-sangat amat dipentingkan oleh masing-masing manusia, maka mereka tidak memikirkan auratnya sendiri, apalagi aurat orang lain. Diriwayatkan juga dalam riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Faqalat imra'atun, berkatalah seseorang wanita, dalam riwayat Tirmidzi enggak disebutkan siapa wanitanya, ayubsiru ba'duna aw yara ba'duna aurata ba'd. Ya Rasulullah, apakah sebagian kami melihat aurat sebagian yang lain? Qal, Nabi bersabda, ya fulanah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wahai fulanah, masing-masing orang pada saat itu memiliki urusan sendiri yang yughnihi, yang menyibukkan dia dari segala sesuatu. Qadhibina a'azakumullah, dibacakan ayat Allah tadi. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Qala haditsun hasanun sahih. Faslun, qultu hadzal bab walladhi qablahu yadullu ala anna an-nas yusharuna hufatan 'uratan ghurla. أي غير الحمد لله يهديكم الله سبحانه وتعالى أي غير مختونين. Bab ini dan juga bab yang sebelumnya menunjukkan bahwa manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian, dan dalam keadaan ghurla, yakni غير مختونين, dalam keadaan belum dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana awal pertama kami ciptakan, maka begitu pula kami ulangi. Bagaimana manusia diciptakan pertama kali? Hah? Ketika dilahirkan. Bagaimana ketika dilahirkan? Hufatan, uratan, ghurla. Tidak memakai sendal, enggak pakai sepatu, enggak pakai alas kaki apapun, tidak memakai pakaian apapun, tidak memakai sehelai benang pun. Dan dalam keadaan belum dikhitan, maka ketika itu, ketika dilahirkan seperti itu, maka ketika dibangkitkan juga seperti itu. Ini makna ayat Allah, kama bada'na awwal khalqin nu'idu, sebagaimana pertama kali kami ciptakan, maka begitu pula kami ulangi, kata Allah. Berkata ulama, yasharul 'abdu ghadan walahu min al-a'dha'i ma kana lahu yawma wulid. Seseorang hamba dibangkitkan nanti yaumul qiyamah memiliki anggota badan yang lengkap seperti ketika dilahirkan. Faman quti'a minhu 'udwun yuraddu fil qiyamah 'alayhi hatta al-khitan. Anggota badan yang putus dari seorang hamba, apakah karena kecelakaan, atau karena amputasi kedokteran, ataupun karena yang lainnya, maka nanti ketika dibangkitkan, dikembalikan oleh Allah utuh kembali, sebagaimana ketika dilahirkan. Waqad arada hadzal bab ma rawahu Abu Dawud fi sunanih, bahwa hadis ini atau bab ini yang sedang kita bahas sepertinya ada pertentangan dengan hadis Abu Dawud. Tetapi para ulama memiliki sekian manhaj, sekian prinsip, sekian kaedah-kaedah untuk menjamak, mengumpulkan dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Hadis yang sahih tentunya. Kalau hadis dhaif bertentangan dengan yang lebih sahih, maka itu munkar. Enggak dipakai. Tapi yang dimaksud adalah hadis sahih dengan hadis sahih. Sebelum mengatakan bahwa itu adalah syadz, bertentangan dengan yang lebih sahih, tentunya ada sekian cara untuk menjamak antara keduanya. Baik, apa itu hadis Abu Dawud? Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, lamma hadarahu al-wafah da'a bi thiyabin judud falabisaha. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa ketika beliau wafat atau hampir wafat, beliau meminta pakaian yang baru dan kemudian dipakainya. Wa qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, innal mayyit yub'ats fi thiyabihi allati dufina fiha, bahwa seseorang yang mati akan dibangkitkan pada pakaiannya ketika dia dikubur. Qala Abu Umar ibn Abdul Barr, wa qad ihtajja bi hadzal hadits man qala, telah berdalil dengan hadis ini orang yang berkata, innal mauta yub'atsuna jumlatan ala hayatihim, bahwa manusia dibangkitkan seperti keadaannya ketika dia dikuburkan. Baik, bertentangan atau enggak bertentangan? Seakan-akan bertentangan. Bahwasanya tadi disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa dibangkitkan seperti keadaan ketika dilahirkan. Tapi di sini dibangkitkan seperti keadaan ketika matinya. Bagaimana kalau lahirnya utuh, matinya dalam keadaan sudah tidak memiliki tangan, karena terputus fisabilillah misalnya sebelum meninggalnya beberapa tahun. Maka dibangkitkan dalam keadaan ketika matinya atau dalam keadaan ketika lahirnya? Qala Abu Umar, yaitu Ibn Abdul Barr, wa qad ihtajja bi hadzal hadits man qala innal mauta yub'atsuna jumlatan ala hayatihim wa hamalahu al akthar min al ulama ala syahid. Tetapi para ulama untuk mengumpulkan hadis ini dengan hadis yang lebih sahih tadi menyatakan bahwa hadis ini adalah khusus pada orang yang syahid, pada orang yang terbunuh syahid, karena disebutkan riwayatnya. Yang sahih, yang lebih jelas, disebutkan siapa yang terbunuh syahid, maka dibangkitkan dengan pakaiannya. Pakaian yang koyak karena pedang-pedang musuh. Pakaian yang sudah berlumuran darah. Laun-launud dam, warnanya warna darah, tetapi harumnya seperti misik. Ya, ini dibangkitkan seperti ketika terbunuhnya. Ini khusus pada asyuhada. Alladzi amara an yuzammil fi thiyabih wa yudfan fiha. Yang Nabi SAW memerintahkan untuk memakai atau untuk dipakaikan pakaian yang bagus, wala yughsal anhu, dan tidak dimandikan dan dibiarkan bersama darahnya, wala yughayyir alaihi syai, dan tidak dirubah sedikit pun dari keadaan ketika matinya, min halihi bidalili hadis Ibnu Abbas wa Aisyah, dengan dalil hadis Ibnu Abbas dan hadis Aisyah, qalu yahtamil an yakuna Abu Sa'id sami'al hadis fi syahid. Ini ada kemungkinan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mendengar hadis bahwa seorang akan dibangkitkan seperti ketika matinya, itu adalah pada peperangan jihad fi sabilillah. Ini bagi mereka yang syahid. Fata'awwaluhu 'alal 'umumi wallahu 'alam. Tetapi beliau memahaminya bahwa itu adalah umum, padahal khusus. Qulina 'azakumullah. Tidak disunnahkan untuk menghiasi jenazah. Tidak disunnahkan untuk memakai pakaian yang terbaik ketika akan mati ataupun setelah matinya. Itu kebiasaannya orang-orang Nasrani yang menghiasi orang-orang mati mereka sampai mereka memiliki salon-salon khusus orang mati. Salon untuk orang mati. Jadi kalau ada orang mati dimasukkan ke salon situ, keluar sudah dibedakin, sudah rapi, sudah ganteng dengan pakai jas yang rapi, pakai dasi segala macam dengan perhiasannya lengkap. Kalimatnya dalam Islam tidak diajarkan demikian. Diajarkan dengan 3 helai kain, kain kafan cukup. Maka tentunya pendapat ini pendapat yang lemah. Kalaupun hadis ini sahih, apalagi dhaif. Kenapa kalaupun sahih tidak menjadi hujjah? Karena bertentangan dengan yang lebih sahih. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa bisa jadi itu didengar oleh Abu Sa'id pada masalah orang yang syahid, tetapi dipahami secara umum. Wallahu ta'ala a'lam. Qultu wa mimma yadullu ala qawlil jama'ah mimma yuafiq hadith Aisyah wa Ibn Abbas qawluhu al-haq. Walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Di antara apa-apa yang menunjukkan atas benarnya ucapan al-jama'ah, ucapan para ulama yang mencocoki hadis Aisyah dan Ibnu Abbas, yang lebih membenarkan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah." Dan kalian akan datang kepada kami, kata Allah, furadan, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwal marrah, sebagaimana aku menciptakan kalian di pertama kalinya. Jelas. Dan ini hujjatun. Ini hujjah yang menumbangkan semua alasan-alasan lain, semua hujjah-hujjah lain. Allah katakan, laqad ji'tumuna furada, kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwal marrah, sebagaimana awal pertama kami ciptakan kalian. Berarti seperti ketika dilahirkan. Seperti ketika dilahirkan. Dan itu yang lebih rajih, lebih sahih. Sama dengan ayat yang sudah kita baca. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh. Demikian pula dalam ayat lain. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana kami memulai kalian, demikian pula kami kembalikan kalian. Yani sebagaimana awal kami ciptakan kalian, ta'udun, kalian akan kembali seperti itu lagi. Walianal mulabis fid dunya amwalun wala malun fil akhirah zalatil amlaku bil maut wa baqiyatil amwal fid dunya. Karena al mulabis fid dunya yang bersentuhan, yang dipakai oleh manusia di dunia itu adalah amwal, harta benda. Iya kan? Yang mulabis, yang dipakai, baju, perhiasan, gelang, kalung, kacamata, arloji, jam tangan, sepatu, segala macam. Al-mulabis fi dunya amwalun, termasuk jenis amwal, termasuk jenis harta. Sedangkan di akhirat Allah katakan dalam Al-Quran, la malun wa la banun. Enggak ada harta dan enggak ada urusannya dengan anak-anak kalian, dengan turunan kalian. Masing-masing sendiri-sendiri. In qata'a, terputus seluruh nasab-nasab. Fala ansaba bainakum yauma idin. Tidak ada nasab lagi setelah itu. Maka enggak ada urusan ini anak saya, ini bapak saya, enggak ada. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idin sya'nun yughni. Hari ketika orang tidak peduli dengan bapaknya, dengan ibunya, tidak peduli dengan kakaknya dan adiknya. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Tidak peduli lagi dengan mereka semua, kerabat-kerabatnya, family-familinya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang memiliki urusan sendiri-sendiri. Urusan yang mengalahkan urusan yang lainnya. Urusan yang menguasai dirinya 100%. Tidak lagi ada sisa untuk memikirkan yang lain. Tidak ada sisa untuk memikirkan bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya. Enggak lagi memikirkan semuanya. Masing-masing memikirkan nafsi-nafsi. Diriku-diriku. Jangankan manusia biasa. Para anbiya, para rasul, ketika didatangi oleh manusia untuk meminta agar sampaikan kepada Allah, mintakan syafaat. Semua jawabannya nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dan itu sangat dimaklumi, sangat wajar, karena urusan hari kiamat sangat besar, urusan surga dan neraka sangat besar, urusan mahsyar sangat besar. Hal dikatakan selanjutnya, li'anna al-mulabis fid dunya amwalun, bahwa perkara yang melekat pada manusia itu semuanya harta benda, semuanya harta benda. Wala malun fil akhirah, sedangkan di akhirat tidak ada harta benda. Zalatil amlak, hilang semua kepemilikan. Bil maut, dengan kematian. Setelah kematian tidak ada lagi kepemilikan. Wa baqiyatil amwal fid dunya, maka yang namanya amwal, harta benda, akan tetap di dunia, enggak ikut di padang mahsyar. Harta benda di dunia enggak ikut dibangkitkan, enggak ikut masuk pada perkara-perkara yaumul qiyamah. Wa kullu nafsin yauma idzin fa innama baqiyatil makarih ma wajaba laha bihusni amaliha ar-rahmah mubtada'ah min Allah 'alayha. Setiap orang pada hari itu, innama yaqiha al-makarih ma wajaba laha bihusni amaliha. Setiap orang akan terjaga, terlindungi, atau diliputi oleh makarih, oleh perkara-perkara yang tidak disukai yaumul qiyamah. Dalam masalah panasnya matahari di padang mahsyar sehingga mereka berkeringat, apakah ada kaitannya orang kaya dengan orang miskin? Tidak ada. Semuanya sama. Demikian pula dalam masalah mereka mendapatkan keringatnya, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di lehernya, ada yang sampai di mulutnya. Apakah ada kaitannya dengan orang kaya, orang miskin? Tidak ada. Apakah ada kaitannya dengan mereka-mereka yang memiliki pakaian bagus dengan pakaian jelek? Tidak ada. Semua makarih akan dirasakan dengan sama. Perbedaannya hanya pada husni amaliha. Perbedaannya hanya pada kebaikan amal salehnya. Hari itu seseorang tidak diukur dengan harta bendanya. Hari itu seseorang tidak diukur dengan kekayaannya. Hari itu seseorang tidak diukur bagaimana dia sengsara atau bahagia dengan harta. Tetapi sengsara dan bahagianya diukur dengan amalan solehnya. Di sini orang yang kaya tidak kepanasan. Bisa masuk di mobil mewahnya. Bisa menyalakan AC-nya sampai 19 derajat atau 17 derajat. Tetapi di sana tidak bisa. Apakah dia lebih panas atau kurang panas? Tergantung amal solehnya. Apakah keringatnya sampai di lutut atau sampai di pinggangnya atau sampai di lehernya, sampai dia sengsara karena aljamahu bil araq, juga karena urusan amalannya. Tidak ada kaitannya dengan harta benda. Maka ini pun lebih mendukung pendapat yang pertama dan lebih menunjukkan salahnya pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwasanya seseorang akan dibangkitkan persis ketika matinya. Maka berpakaianlah dengan pakaian yang bagus. Tidak ada. Kenapa? Karena ketika dibangkitkan yaumul qiyamah tidak ada lagi harta benda. Sedangkan apa yang dipakai? Semuanya harta benda. Apakah itu pakaiannya, bajunya, atau itu adalah benda-bendanya, sepatunya, ataupun gelangnya, ataupun arlojinya, semuanya adalah amwalun. Sedangkan di sana, la malun wa la banun. Enggak bisa lagi diukur dengan harta benda. Walaupun ada orang yang memiliki hutang piutang, tidak lagi dibayar dengan harta. Si fulan ya Rab, punya hutang kepada aku belum bayar. Padahal waktu itu dia cukup, dia mampu, dia kaya. Tetapi dia zalim, tidak mau membayar hutang-hutangnya kepadaku. Maka sekarang aku menuntut dia. Tidak lagi dibayar dengan harta. Orang yang punya piutang tadi, matlul ghani zulmun, orang yang tidak mau bayar hutang padahal dia mampu, disebut dengan zulmun, kata Nabi. Matlul ghani artinya orang kaya yang ngemplang, orang yang mampu tapi tidak mau bayar. Maka dituntut yaumul qiyamah, diambil dari amal solehnya, diberikan kepada orang yang punya piutang. Semua urusan kedoliman-kedoliman, tebusan-tebusan, saat itu tidak lagi bisa ditebus dengan harta, ditebus dengan amalannya. Maka nanti akan muncul orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang painit. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab dengan apa adanya, ya Rasulullah. Al-muflisu fina, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang tidak memiliki dinar wala dirham. Kata Nabi, al-muflis yaumul qiyamah, al-muflis nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang datang membawa amalan-amalan soleh yang banyak. Tetapi dia dalam keadaan datang mendzalimi orang yang ini, mencerca orang yang itu, membunuh orang yang ini, menyakiti orang yang itu, maka semua menuntut masing-masing diberikan dari amalan solehnya. Datang lagi diberikan amal solehnya sampai kehabisan, sudah tidak memiliki amal soleh lagi. Ternyata masih datang lagi orang yang menuntut. Dia pernah mencerca saya, pernah menjatuhkan kehormatan saya, dia pernah mendzalimi saya. Apa yang terjadi? Kalau sudah tidak memiliki harta, tidak memiliki amalan soleh lagi, maka ditebus dengan dosa mereka, diambil, ditimpakan pada orang ini. Ini yang dikatakan dengan muflis. Ata yaumul qiyamah qad syatama hadza wa dhalama hadza wa aqadha mal hadza, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwanu min a'azakumullah, maka hari itu semua diukur dengan amalan saleh. Aw rahmah mubtada'ah min Allah 'alayha, atau rahmat. Kenapa si fulan kok selamat padahal amalannya hampir sama dengan amal si fulan? Rahmat Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yu'ti man yasha, memberikan pada siapa yang dikehendaki, wa yamna' 'an man yasha, dan menghalangi dari siapa yang dikehendaki. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah mutlak. Mau kepada siapa Allah berikan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang berpengaruh hanya amal saleh dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta benda tidak lagi jadi ukuran sama sekali. Fa amal mulabis fala ghinan fiha yauma idin illa ma kana min libasil jannah ala ma taqaddam fil bab qablu. Adapun mal mulabis, apa yang dipakai oleh manusia di dunia, semuanya harta benda. Fala ghinan fiha, tidak diperlukan lagi sama sekali. Enggak ada kaitannya dengan itu sama sekali pada hari itu. Illa ma kana min libasil jannah, kecuali pakaian-pakaian yang memang dari surga. Seperti hadis-hadis yang telah lewat pada kajian-kajian kemarin, yaitu orang yang pertama diberi pakaian adalah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberi pakaian min libasil jannah, dari pakaian surga. Baru itu yang berpengaruh. Adapun seluruh harta benda dunia tidak ada kaitannya saat itu sama sekali. Wa dhahaba Abu Hamid fi kitab Kashfi Ulumil Akhirah ila hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Hamid berpendapat dalam kitabnya Kashfi Ulumil Akhirah kepada hadits Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, balighu fi akfani mautakum fa inna ummati tuhsyar bi akfaniha wasairil umam uratan. Berpendapat dengan hadis ini yang menyatakan, katanya, balighu fi akfani mautakum, pentingkanlah kafan-kafan orang-orang mati kalian, karena sesungguhnya umatku akan dibangkitkan dengan kafan-kafannya, sedangkan seluruh umat dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Qanibidina azakumullah. Tentunya hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Hadis yang bertentangan dengan hadis dalam sahih Muslim. Dan oleh Tirmidzi yang dikatakan hasanun sahih. Bahwa disebutkan kalian oleh Nabi. Siapa kalian? Para sahabat. Kalian tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Disebutkan kalian, menunjukkan tidak ada perbedaan antara muslimin dengan kaum muslimin, atau umat Islam dengan umat-umat yang telah lalu. Tidak ada perbedaan bahwa kalian semuanya dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Apalagi ada hadis yang sudah kita baca dan juga sahih tentang awal pertama yuksa man huwa Ibrahim alaihi salam. Tapi kalau Ibrahim saja tidak berpakaian, apalagi kaum muslimin yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga ini sangat jelas pendapat Abu Hamid, pendapat batil. Pendapat Abu Hamid. Qala al-muallif rahimahullah, وهذا الحديث لم أقف عليه والله أعلم بصحته. Kata Qurtubi, hadis ini aku tidak menemukannya atau tidak mengetahui keadaannya, apakah dia sahih atau tidak sahih. Wa in shahha, kalaupun sahih, fayakunu ma'nahu fa inna ummati syuhada tuhsyar bi kafaniha. Kalaupun sahih, maka ditafsirkan maknanya kepada syuhada. Kenapa ditafsirkan kepada syuhada? Riwayat yang tadi dari Abi Sa'id al-Khudri yang menyatakan bahwasanya seorang akan dibangkitkan dalam keadaan ketika matinya dengan luka-lukanya, laun-launud dam, tetapi baunya bau misik, warnanya warna darah tapi baunya harum seperti misik. Maka kalaupun sahih akan kita katakan bahwa itu bagi syuhada. Kenapa harus ditafsirkan seperti itu? Supaya tidak bertentangan dengan yang lebih sahih, yang menyatakan tuhsyaruna, innakum, kalian akan dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Hatta la tatanaqad al-akhbar wallahu alam. Harus ditafsirkan bahwa itu adalah para syuhada agar tidak bertentangan hadis dengan hadis yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. ولا يعارض هذا الباب ما تقدم أول الكتاب من أن الموتى يتزاورون في قبورهم بأخفانهم فإن ذلك يكون في البرزخ. Dan juga tidak bertentangan dengan bab yang sudah lewat tentang orang-orang mati saling menziarahi, saling menjenguk dengan kafan-kafan mereka. Ini pada bab yang saya lewati. Kenapa saya lewati? Karena hampir tidak ada riwayat-riwayat yang sahih di dalamnya. Bahkan sebagiannya hanya dengan mimpi-mimpi. Beberapa ulama mimpi demikian, beberapa ulama mimpi demikian. Maka wallahu ta'ala alam, itu hampir sama dengan kitabnya Ibnu Qayyim yang kitab Ar-Ruh. Nah, sehingga cukup masalah arwah dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh urusan Allah. Artinya jangan ditebak-tebak, jangan dipikir kayak apa atau seperti itu, enggak usah. Kalau enggak ada berita yang sahih, sudah. Kita katakan saja urusan ruh saya tidak tahu. Ruh urusan Allah. Bagaimana nanti arwah kita ketika di barzakh, ketika di kuburan, ketika jawab dengan tegas, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh urusan Allah. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Babun dzakar Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Thabit an Abdullah ibn Ibrahim ibn Abi Amr al-Ghifari qala hadatsana Malik ibn Anas an Nafi' an ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahshar yawm al-qiyamah baina Abi Bakr wa Umar. Aku dibangkitkan pada hari kiamat di antara Abu Bakar dan Umar. Hatta aqif baina al-haramaini, hingga aku berdiri di antara dua haram. Fayati ahlul madinati wa Makkah, dan datanglah seluruh penduduk Madinah dan penduduk Makkah. Gharibun min hadithi Malik tafarada bihi Abdullah ibn Ibrahim anhu wa yuqal lam yarwihi ghairu Abdul Aziz ibn Abdullah al-Hashimi al-Baghdadi anil Ghifari. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah taufiq wa al-afiyah. Masalah hidayah wa rahmah. Selanjutnya insyaAllah bab ucapan Nabi, man sarrahu an yanzur ila yaumil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat idza sama'un fatarat idza sama'un syaqqat. Barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana hari kiamat, maka bacalah surat idza syamsu kuwirat dan idza sama'un fatarat dan idza sama'un syaqqat, dan juga pembahasan tentang nama-nama hari kiamat insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.